Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan ayat 159 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون, sesungguhnya orang-orang yang yaktumun, jadi menyembunyikan. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, kitman, menyembunyikan ilmu yang tercela di sini, yakni kitman menyembunyikan ilmu ketika ada hajat, ketika dibutuhkan penjelasan. Dan hajah di sini bisa dengan lisanu al-hal atau lisanul maqal. Lisanul maqal, yakni memang ada orang bertanya kepada dia, bertanya tentang masalah ilmu dan dia tahu jawabannya, maka tidak boleh dia menyembunyikan. Menyembunyikan ketika ada orang yang butuhkan adalah termasuk kitman yang tercela. Atau yang kedua adalah lisanul hal, yakni dia tahu keadaan seseorang yang membutuhkan ilmu dari amaliyahnya yang keliru, ya, sehingga termasuk kitman adalah ketika dia tidak berupaya untuk menjelaskannya, memberitahunya. Inna alladzina yaktumun, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, ma anzalna, apa yang kami turunkan, minal bayyinat. Bayyinat di sini adalah sifat dari mausuf yang mahdhuf. Bayyinat ini sifat dari mausuf yang mahdhuf, takdirnya adalah ayat bayyinat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari ayat-ayat yang jelas. Wal huda, dan huda ini ilmu yang nafi', menyembunyikan ilmu yang bermanfaat, yang dengannya menjadi sebab hidayah makhluk. Min ba'di ma bayyanahu, setelah kami jelaskan linnasi kepada manusia, fil kitab, dalam kitab-kitab yang diturunkan. Kitab di sini isim jenis, masuk kepadanya iya al-kutub as-samawiyah, yang turun kepada para rasul. Maka mereka-mereka yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan al-bayyinat wal-huda, yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keadaan orang membutuhkannya, mereka adalah orang-orang yang ulaik yal'anahumullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yal'anahumul la'inun, dan dilaknat oleh para peranak. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan faedah, ini termasuk dosa besar. Kata Syekh rahimahullah dalam faedahnya, min faedil ayah, dari faedah ayat ini menunjukkan bahwasanya anna kitman ilmi min kabairi dzunub, bahwasanya menyembunyikan ilmu termasuk dosa besar. Kita tahu di antara dzabit dosa besar, dikatakan dosa besar adalah ketika ada ancaman azab bagi pelakunya, ancaman neraka, ancaman hukum had, dan di antara ada ancaman laknat. Nah, di sini orang-orang menyembunyikan ilmu diancam dengan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itmanul ilmi termasuk dosa besar. Kemudian kedua di antara yang disebutkan rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, "Anna man zarallahu min wahyi fa huwa bayyinun la gumura fihi wa hudan la dalata fihi." Bahwasanya apa yang Allah turunkan dari wahyu, wahyu yang Allah turunkan kepada para rasulnya dalam kitab-kitab adalah bayyin, ada sesuatu yang jelas, tidak ada kerumitan padanya, wa hudan, dan petunjuk, tidak ada dalalah kesesatan padanya. Karena subhanahu wa ta'ala sifati ini turunkannya adalah bayyinat wal huda, sehingga semua wahyu yang Allah turunkan adalah jelas, tidak ada kerumitan, dan merupakan petunjuk, tidak ada padanya kesesatan. Saya menunjukkan apa yang disinggung oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Suluh Sittah. Ya, bantahan buat mereka-mereka yang melarang umat dari beristidlal dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka-mereka yang menghasung kepada taklid, mengajak umat hanya beragama dengan ucapan pulan dan alan, ya, dan melarang mereka dari mengambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah dengan alasan berat, susah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal mudzakkir. Allah telah memudahkan Al-Quran Al-Karim. Dan dalam ayat yang Allah sebutkan bahasanya, apa yang Allah turunkan itu adalah bayyinat, jelas, ayat-ayat yang jelas, wahudan, petunjuk. Berikutnya di antara beliau sebutkan rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan isbat uluwillah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Dari mana? Dari lafaz anzalna. Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara macam dari nas-nas yang menunjukkan Allah di atas adalah ketika dalam ayat-ayat pada sebutkan Allah turunkan Quran dari anzalna, yang namanya anzala yunzilu, turun, diturunkan dari atas ke bawah. Sehingga menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas, dan Allah menurunkan kepada nabinya wahyu berupa Al-Quran dan yang lainnya. Berikut dia telah beliau sebutkan rahimahullah ta'ala, kata beliau rahimahullah, wa minha, di antara faedah ayat ini menunjukkan wujubu nasyril ilmi indil hajah, wajibnya menyebarkan ilmu ketika dibutuhkan. Sawa'un zaharatil hajah bidisanil hal atau bidisanil maqal. Wajib menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu ketika ada hajah. Apakah hajat di sini dengan terlihat dengan lisan hal atau dengan lisan maqal? Lisan hal adalah, kata Abdul Rahimullah, ketika engkau melihat seorang melakukan amal yang tidak diridhai, melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Maka di antara bentuk nasihat dan seorang terjauh dari kitman adalah dengan menjelaskannya, memberitahu bagaimana tata cara yang benar, yang sesuai sunnah. Kalau lisan al-maqal, yakni ketika ada seorang bertanya langsung kepadamu tentang masalah ilmu yang kau ketahui. Kemudian di antara yang sudah sebutkan rahimahullah ta'ala, kata rahimahullah ta'ala dari ayat ini menunjukkan jawazu ad-du'a bila'nah ala katibin ilmi, bolehnya doa laknat kepada orang-orang yang menyembunyikan ilmu. tetapi ala sabilil umum, ya, secara umum, secara global, tidak ta'yin, tidak kepada orang-orang yang individu tertentu. Ya, na'am. Al-'asi, al-usah dibolehkan ala sabilil umum. Ya, tidak boleh ta'yin kepada orang tertentu. La'ana, ya, ar-rasyi wal-murtashi misalnya. Terlaknatnya seorang yang menyuap dan yang disuap. Ini umum, tidak boleh kemudian ditujukan untuk orang tertentu. Anta mal'un misalnya, tidak boleh. Ini hanya untuk sabilil umum. Untuk, ya, mentarhib orang untuk menjauhi dari perbuatan tersebut. La'anallah al-wasimat wal-mustawsimat wal-namishat. Allah melaknat wanita yang mentato, yang minta ditato, yang menipiskan bulu-bulu alisnya, dan seterusnya. Ini adalah sabilil umum. Tidak boleh ditujukan kepada orang-orang tertentu. Demikian juga di sini. Mereka, para penyembunyi ilmu, yang menyembunyikan ilmu yang turunkan, mereka dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Boleh melaknat tapi ala sabilil umum. Tidak boleh kepada orang tertentu, kepada individu tertentu. Demikian Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.